إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا من سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة wa kulla bidatin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar ba'd. Masih kita di pembahasan hadis Abdullah ibn Umar radhiyallahu ta'ala anhuma terkait pertanyaan ayahandanya Umar ibn Khattab kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya Rasulullah, ayarkudu ahaduna wa huwa junubun, wahai Rasulullah, apakah dibolehkan salah seorang di antara kami untuk tidur dalam keadaan dia masih terkena janabah? Maka dijawab oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, qala na'am idza tawadda ahadukum falyarkud. Ya, apabila salah seorang di antara kalian berwudu, telah berwudu, maka silakan dia tidur. Jadi bimbingan Nabi sallallahu alaihi wasallam, jika seseorang menghendaki untuk menunda mandi janabahnya ya setelah tidur, maka hendaknya dia berwudu terlebih dahulu sebelum tidur tersebut. Baik, telah disebutkan oleh Imam Sa'di rahimahullah bahwa faidah dari wudu yang dilakukan oleh seorang yang hendak tidur dalam keadaan masih janabah, masih terkena janabah, ya, adalah untuk takhfif al-janabah, meringankan ya kondisi junubnya, ya, bukan untuk mengangkat hadas karena kondisinya dia masih terkena hadas besar. Oleh karena itu, ya, wudu yang dia lakukan la yubtiluhu mubtilatul wudu, tidaklah membatalkan wudunya itu pembatal-pembatal wudu, karena fungsinya bukan untuk mengangkat hadas, ya, tetapi untuk meringankan janabah. Selanjutnya, qala al-imam Abdurrahman ibn Nasir as-Sa'di rahimahullah, qala al-ulama'u wa yustahabu lil-junubi al-wudu'u li-aklin wa syurbin wa naumin wa mu'awadati ma mu'awadati wata'in. Para ulama mereka berkata bahwa dicintai, yakni disunnahkan, dianjurkan bagi seorang yang mengalami junub untuk berwudu. Disunnahkan bagi seorang yang mengalami junub untuk berwudu liaklin wa syurbin, untuk yakni sebelum dia makan. Untuk di sini maknanya sebelum dia makan. Wa syurbin, demikian juga ketika dia hendak minum. Wa naumin, demikian juga ketika dia hendak tidur. Wa muawadati wata'in, demikian pula jika dia hendak mengulangi ya, hubungan suami istrinya. Terkait dengan tiga perkara yang disebutkan di awal di sini, terkait dengan al-aql wasyurub wan naum, telah datang hadis muttafaqun alaih dari hadis Aisyah radhiyallahu taala anha. Hadisnya muttafaqun alaih dari hadis Aisyah radhiyallahu taala anha. Kata Aisyah radhiyallahu anha, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza arada ay ya'kula aw yanama wa huwa junubun, idza arada ay ya'kula aw yanama wa huwa junubun ghasala farjahu wa tawadda'a wudu'ahu lis-salah. Adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kebiasaan beliau apabila beliau ya, dalam keadaan junub dan beliau hendak makan atau tidur, hendak makan atau hendak tidur, maka beliau mencuci fardnya, mencuci kemaluannya, kemudian beliau berwudu sebagaimana wudunya untuk sholat. Berwudu sebagaimana wudunya untuk sholat. Ada yang bertanya, di sini tidak disebutkan tentang asyurb, tentang minum. Ya, jawabannya, ya, minum secara mana masuk dalam hukum makan. Baik. Jadi ini perkara yang mustahab, perkara yang sunnah. Dan perkara sunnah ya menjadi dorongan bagi seorang muslim untuk melakukannya, bukan justru sebaliknya meremehkannya dengan mengatakan cuma sunnah kok, enggak wajib. Dan ini perkara yang banyak muncul di tengah kaum muslimin, mental-mental semisal ini ya, dalam perkara sunnah seakan pemahaman mereka lebih baik ditinggalkan ya, kalau perkaranya makruh ya, seakan di tengah mereka lebih baik dilakukan ya. Jadinya umumnya seperti itu. Kenapa? Karena ketika mereka diingatkan, ini perkaranya tidak semestinya dilakukan. Jawabannya, ah, cuma makruh kok. Jadi seakan makna makruh di sisi mereka lebih baik dilakukan. Ya, bukan begitu? Begitu atau bukan? Kemudian, wa mu'awadati wata'in. Demikian pula disunnahkan untuk berwudu bagi seorang ya, yang hendak mengulangi menggauli istrinya. Dalil tentang perkara ini hadis Abu Sa'id Al-Khudri, riwayat Al-Imam Muslim. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Idza ata ahadukum ahlahu thumma arada an ya'uda falyatawadda bainahuma wudu'an." فإنه أنشط في العود. إذا أتى أحدكم أهله. Kata Nabi, jika salah seorang di antara kalian, khitab ini kepada para sahabat, para lelaki, jika salah seorang di antara kalian mendatangi keluarganya, yang dimaksud istrinya. Tapi di sini pelajaran penting bagi kita di dalam adab berbicara. Tapi untuk seseorang itu tidak vulgar, ya, Bapak Bukhari. Sesuatu yang dengan kinayah itu sudah difahami, maka cukup. Ya, apalagi momen-momen berbicara di majelis, ya, mendatangi, ini perkara yang sudah difahami insyaallah, mendatangi istri, ya. Kemudian dia ingin atau menghendaki untuk mengulangnya. Paham ya insyaallah dengan bahasa Rasulullah, paham? Yang senyum paham insyaallah. Jadi ini pelajaran dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk kita menggunakan bahasa-bahasa kinayah yang itu difahami, tidak vulgar, apalagi misalnya di mimbar Jumat, ya, akan secara sharohah, jima seperti ini tidak semestinya, tidak layak. Fal yatawadda bainahuma wudu'an, maka hendaknya dia berwudu di antara keduanya, di antara dua hubungan tadi dengan satu wudu. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan hikmahnya, fa innahu anshatu fil audi, karena sesungguhnya wudu itu lebih menyemangati, ya, untuk kembali mendatangi istri tersebut. Ini hikmahnya. Jadi ini sunnah yang dicontohkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hadisnya diriwayatkan Imam Muslim dari hadis Abi Sa'id Al-Khudri. Wal ghuslu laha akmalu. Dan mandi untuk perkara-perkara tadi ini lebih sempurna. Ya, jadi kalau seorang hendak makan atau minum atau tidur atau ya, hendak kembali mendatangi istrinya, ya, maka ketika dia dalam keadaan janabah hendaknya dia berwudu dan mandi, ya, ini lebih sempurna. Ya. Kemudian wa in lam yatawadda laha, wa in lam yatawadda laha kana tarikan lil aula. Jika seseorang ketika hendak melakukan empat perkara tadi, makan, minum, atau tidur atau mendatangi kembali istrinya, dia tidak berwudu terlebih dahulu, kana tarikan lil aula, maka dia meninggalkan perkara yang lebih utama. Jadi seandainya seorang dalam keadaan junub makan atau minum, ya, atau mengulangi mendatangi istrinya, dia meninggalkan perkara yang lebih utama. Illa fin naumi, kecuali pada perkara tidur. Ya. Jadi antara empat ini dikecualikan perkara tidur. Fayukrohu, maka dimakruhkan yang demikian. Yani seorang langsung tidur dalam keadaan janabah tanpa berwudu terlebih dahulu. Jadi terkait dengan tiga perkara yang lainnya, hanya meninggalkan sesuatu yang lebih utama. Ya, adapun terkait dengan tidur, jika seorang tidur dalam keadaan junub dan tidak berwudu terlebih dahulu, ini kondisi yang makruh. Ya, dalilnya istidlalan bihadzal hadis. Ya, dengan pendalilan, yakni dengan hadis ini, karena Nabi SAW ketika ditanya oleh Umar bin Khattab, apakah seorang dibolehkan untuk tidur dalam keadaan junub, maka Nabi membolehkan, tetapi Nabi memberikan bimbingan untuk dia berwudu terlebih dahulu. Ini juga menunjukkan kepada kita boleh seorang menunda mandinya, ya, tidur terlebih dahulu, atau ya dia mandi sebelum tidur. Al-Imam Muslim rahimahullah dalam sahihnya telah meriwayatkan dari Abdullah ibn Qais. Siapa Abdullah ibn Qais? Abu Musa al-Ash'ari radhiyallahu ta'ala anhu. Kata beliau, sa'altu Aisyah radhiyallahu anha, aku bertanya kepada Aisyah radhiyallahu ta'ala anha, كيف كان صلى الله عليه وآله وسلم يصنع في الجنابة؟ أكان يغتسل قبل أن ينام أم ينام قبل أن يغتسل؟ Kata Abu Musa al-Ash'ari, aku bertanya kepada Aisyah radhiyallahu anha, bagaimana yani keadaan Nabi SAW, apa yang beliau perbuat fil janabah ketika beliau mengalami junub. Akana yagtasilu qabla ayyanama, apakah beliau mandi terlebih dahulu sebelum tidur? Am yanamu qabla ayyagtasila, ataukah beliau tidur yani sebelum mandi, yani menunda mandinya. Qalat, maka dijawab oleh Aisyah radhiyallahu anha, kullu dhalika qad kana yaf'alu, kullu dhalika qad kana yaf'alu, semua itu ya beliau sallallahu alaihi wasallam melakukannya. Dia apa yang ditanyakan oleh Abu Musa, ya, dilakukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rubbama igtasala fanama, terkadang ketika beliau mengalami janabah, beliau mandi kemudian tidur. Warubbama tawadda'a fanama, dan terkadang beliau sallallahu alaihi wasallam berwudu kemudian tidur. Ya, jadi Aisyah tidak menyatakan warubbama nama, ya, tsumma tasala. Ya, tetapi beliau menyatakan warubbama tawadda'a, ya, fanama, dan terkadang beliau berwudu kemudian tidur. Karena dengan jawaban ini difahami, ya, bahwa setelah tidurnya itu beliau mandi, ya, menunda mandinya. Ya. Yang terpenting di sini apa yang diberitakan oleh Aisyah radhiyallahu anha bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam jika menunda mandinya, ya, artinya tidur terlebih dahulu, beliau tidak meluputkan apa? Wudu sebelum tidurnya. Qultu, kata Abu Musa radhiyallahu an, alhamdulillah alladzi ja'ala fil amri sa'atan. Segala puji kesempurnaan bagi Allah yang telah menjadikan kelapangan dalam urusan ini. Ya, urusan mandi ini. Ini boleh untuk, ya, menyegerakannya sebelum tidur, boleh juga ditunda, ya, setelah tidur. Jadi, yang terpenting di sini bimbingan Nabi sallallahu alaihi wasallam jika beliau menunda mandinya, yakni tidur terlebih dahulu, beliau berwudu terlebih dahulu sebelum tidur. Dipahami insyaallah ini, ya. Kemudian ولأنه ورد أن المؤمن إذا نام ذهبت روحه فسجدت بين يدي الله تعالى. Dan juga alasan yang lain, bahwa telah datang riwayat bahwa seorang mukmin, ya, seorang mukmin, seorang muslim, apabila dia tidur maka ruhnya pergi. Dan perkara ruh ini satu di antara perkara gaib, ya. Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah ditanya oleh orang-orang Yahudi tentang perkara ruh, ya. Maka Allah subhanahu wa ta'ala memberitakan kepada nabinya, kulir ruh min amri rabbi wa ma utitu minal ilmi illa qalila. Katakan bahwa ruh ini urusan Rabbku, dan tidaklah kalian diberi ilmu, ya, kecuali sedikit saja. Jika seorang mukmin tidur maka ruhnya pergi kemudian sujud di hadapan Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian kata beliau, dan nanti ta'liq terhadap hadis ini akan dibacakan, wa halatul junubi, kondisi junub ini tunafi hadza, menafikan yang demikian, ya, menafikan sujudnya ruh di hadapan Allah subhanahu wa ta'ala. Fa idza nama wa huwa junubun wa lam yukhaffaf janabatuhu lam yahsul li ruhihi hadza sujud. Apabila dia tidur dalam keadaan dia janabah, dalam keadaan dia mengalami junub, dan tidaklah junubnya diringankan dengan wudu, maka tidak akan tercapai, ya, yakni sujud oleh ruhnya ini di hadapan Allah subhanahu wa ta'ala. Apa yang disebutkan dari riwayat annal mu'mina idza nama zahabat ruhuhu fasajadat bayna yadayillahi ta'ala, pada ta'liq disebutkan akhrajahu al-bayhaqi fi syu'ab. Ini diriwayatkan al-bayhaqi, al-imam al-bayhaqi, di dalam syu'abul iman. An Abdullah ibn Amr ibn al-As radiyallahu anhuma mawqufan, dari Abdullah ibn Amr ibn al-As radhiyallahu anhuma mauqufan. Mauquf ini dari perkataan beliau, dari Abdullah ibn Amr. Qala ta'rujul arwahu fi manamiha fama kana minha tahiran sajada amama al-arsh wama kana ghaira tahirin sajada qasiyan. Afi isnadihi ibnul lahiyah. وأخرجه ابن المبارك في الزهد نحوه عن أبي الدرداء رضي الله عنه وسنده ضعيف. Pada riwayat yang mauquf dari Abdullah ibn Amr ini, ya, beliau menyatakan bahwa ruh-ruh itu naik ketika pemilik ruh itu tidur. Jika ruh yang naik itu dalam keadaan suci, tidak mengalami junub, ya, pemiliknya, maka akan sujud di hadapan arsy. Sedangkan ruh yang pemiliknya dalam keadaan tidak suci akan sujud qasiyan, yakni jauh, ya, menjauh sujud, tapi jauh dari arsy, tidak di hadapan arsy. Wa fi isnadihi Ibnu Lahiyah, di dalam sanadnya ada Ibnu Lahiyah, Abdullah ibn Lahiyah al-Misri. Baik, beliau ya dilemahkan oleh para ulama terkait dengan hifaznya, ya, terkait dengan hafalannya, bukan terkait dengan agamanya. Ya, beliau seorang yang salih, tetapi ya lemah sisi hafalannya, sehingga riwayat-riwayatnya dilemahkan oleh para ulama. Ini menunjukkan kepada kita bahwa kesalihan seseorang tidak ya menafikan adanya perkara yang ditolak dari berita yang dibawanya, termasuk misalnya al-Imam Abu Hanifah, ya, beliau seorang rawi yang dhaif bersamaan ya keimamannya. Kemudian al-Imam Abdullah ibn al-Mubarak di dalam kitab beliau Az-Zuhud juga telah meriwayatkan semisal hadis ini dari Abu Darda, dari sahabat yang lain. Wasanaduhu dhaif, akan tetapi sanadnya lemah, sehingga riwayat ini tidak bisa menguatkan ya riwayat yang mauquf tersebut. Atas dasar itu, sisi alasan yang kedua ini tayib, ya, tidak bisa dijadikan sebagai alasan atau hujjah. Jadi yang menjadi dasar ya disyariatkannya untuk berwudu dan makruh pada kondisi seorang tidur dalam keadaan junub tanpa wudu, ini dengan hadis Abdullah ibn Umar yang sedang kita pelajari. Kemudian وفيه أيضا مصلحة بدنية. Demikian pula di antara faedah mandi janabah sebelum seorang tidur, maka di dalamnya ada maslahah badaniyah, sisi kemaslahatan yang terkait dengan badan, dengan tubuh kita, ya, selain maslahat diniyah. Apa yang disebutkan di atas maslahat diniyah, sekarang maslahat badaniyah. Dan Islam datang dengan membawa al-masalih. فإنه إذا اغتسل قبل أن ينام نام نشيطا وقام نشيطا. Karena sungguhnya jika seseorang mandi terlebih dahulu sebelum dia tidur, maka dia tidur dalam keadaan nasyid, ya, dalam keadaan semangat, ya, jiwanya semangat. Jadi hatta untuk ketika hendak tidur semangat, ya, doa ketika hendak tidur ya tidak luput. Wa qama nashitan, demikian juga ketika bangun, ya, terbangun dari tidurnya semangat untuk bangun, tidak malas-malasan, tidak apa istilahnya aras-arasan. Ya. Ini faedah ketika seorang mandi janabah terlebih dahulu sebelum tidurnya. Fa in lam yaghtasil fala aqalla min ay yatawadda. Apabila dia tidak mandi terlebih dahulu, ya, tidak pula minimalnya dia wudu. Jika tidak melakukan minimalnya wudu, fa in lam yatawadda, ya, jika dia tidak wudu terlebih dahulu sebelum tidurnya, sudah kita pelajari, ya, bahwa sebagaimana berita dari Aisyah radhiyallahu taala anha, terkadang Nabi saw mandi sebelum tidur, ya, terkadang beliau berwudu terlebih dahulu kemudian tidur menunda mandinya. Jika seorang tidak berwudu dalam keadaan janabah kemudian tidur, nama fi hali kasalin wa dha'fin wa qama kadzalika bal a'dham, maka dia pun tidur dalam keadaan malas, dalam keadaan lemah. Wa qama kadzalik, demikian pula ketika bangun, ya, dalam keadaan malas, dalam keadaan lemah, letih. Bal a'dham, bahkan terkadang kondisinya lebih parah daripada itu. Ya, sedang sampai bangunnya telat. Ini efeknya. Oleh karena itu tidak semestinya dan tidak pantas bagi seorang muslim, ya, untuk meninggalkan bimbingan Rasulullah SAW hatta dalam perkara yang demikian. Ya, karena tidaklah Nabi SAW mengajarkan sesuatu kecuali untuk kemaslahatan, baik maslahat itu, ya, terkait dengan diniyahnya agama seorang ataupun dalam perkara-perkara duniawiyah. Wal hadithu fihi annahu la ba's ayyanamal junubu idza tawadda'a. Dan hadis ini, hadis Abdullah ibn Umar ini, di dalamnya terkandung faedah bahwa sungguhnya tidak mengapa seseorang yang mengalami janabah untuk tidur, ya, sebelum dia mandi, idza tawadda'a, apabila dia berwudu terlebih dahulu. Ya. Syekh Al-Albani rahimahullah pada kitab beliau Adabuz Zifaf, ya, beliau membuat judul Al-Iktisal Qabla An-Naumi Afdal. Al-Iktisal Qabla An-Naum Afdal. Bahwa mandi, yani mandi janabah sebelum seseorang tidur, ini yang lebih utama. Jadi bersamaan bolehnya seorang untuk tidur dalam keadaan belum mandi, ya, tetapi berwudu terlebih dahulu, boleh, tidak berdosa. Tetapi yang lebih utama, yang afdal, seseorang menyegerakan mandinya. Beliau berdalil dengan hadis Abi Musa yang sudah disebutkan di atas. Dari pertanyaan beliau radhiyallahu an kepada Aisyah radhiyallahu taala anha, ya, yang kemudian diberitakan apa yang dilakukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi bersamaan bolehnya seorang untuk menunda mandinya, untuk tidur terlebih dahulu, yang afdal, yang lebih utama adalah, yakni mandi sebelum tidur. Wallahu ta'ala alam bisawab. Ini yang kita pelajari pada kesempatan ini. InsyaAllah kita akan masuk hadis berikutnya pada kesempatan mendatang biiznillahi ta'ala. Nah, ada pengumuman kerja bakti. Subhanallahi wa bihamdihi, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik.